إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jal kepada kita sangatlah banyak, beragam, dan selalu datang. Kenikmatan lahiriah, kenikmatan batiniah, kenikmatan untuk masing-masing kita, individu insan, terkhusus individu muslim. Juga kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh kaum muslimin secara umum sangatlah banyak. Di antara kenikmatan yang besar dari Allah Azza wa Jal yang dirasakan oleh kaum muslimin secara umum, sesuatu yang jarang diketahui, diresapi, dihayati oleh kaum muslimin, ialah nikmatul ukhuwah. Kenikmatan dari Allah Azza wa Jal berupa ukhuwah Islamiyah. Bersaudara di antara kaum muslimin dengan dasar keislamannya, dengan dasar keimanannya. Bertemu, saling tegur sapa, saling mengucapkan salam, saling menunaikan hak muslim atau muslim yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung untuk umat Islam secara umum. Banyak umat Islam yang melalaikannya. Banyak umat Islam yang menganggap itu bukan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Padahal merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal. Ukhuwah Islamiyah itu mauhibah, anugerah murni dari Allah Azza wa Jal. Allah yang menganugerahkannya kepada kaum muslimin. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Ali Imran Allah berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ini berkaitan dengan orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, Dahulu di masa jahiliyah, mereka terdiri dari dua kelompok atau dua suku yang besar. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Di era jahiliyah bermusuhan, saling membenci, saling memusuhi, bahkan berperang di antara mereka, saling membunuh. Termaktub dalam sejarah panjang era jahiliyah mereka, demikian keadaannya. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menyatukan mereka. Di waktu itu ada yang namanya Yahudiyah, ada yang namanya Nasraniyah, ada yang namanya Majusiyah, ada yang namanya budaya Romawi, budaya Persia, budaya Yunani. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Justru berpihak kepada salah satunya. Yang ini gapnya Aus, yang itu gapnya Khazraj. Sehingga semakin runyam keadaannya. Baru ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka dengan Islam, mereka memeluk agama Islam, mereka menjadi ikhwah, bersaudara. Menghilangkan fanatisme kesukuannya, fanatisme kabilahnya. Yang dahulu bermusuhan, sekarang saling mencintai. Bukan karena apa-apa, tapi karena keislaman yang ada pada mereka. Ketika mereka memeluk agama Islam, sebagai muslimin, sebagai mukminin, bersatulah mereka dengan keislamannya itu. Suku Aus, suku Khazraj, muslimin bersatu padu memeluk agama Islam, dan sebagai pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sahabat Ansar. Diingatkan dalam ayat ini, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat itu, hanya dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Ikhwanabitin azakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat wa allatha baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Dialah Allah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bakal sanggup melembutkan di antara hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Diriwayatkan dari Abdah bin Lubabah rahimahullah. Dia bertemu dengan Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama era tabi'in pada masanya. Fatasafaha, saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan, saling mengucapkan salam. Ketika itu Mujahid memberikan ilmu. Dia mengatakan yang artinya tidaklah ada dua orang muslim yang saling berjumpa, lalu kemudian mereka saling berjabat tangan, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Katanya Abdah bin Lubabah, inna hadza la yasir. Ini perkara yang mudah sekali, enteng sekali. Ketemu, jabat tangan, gugur dosanya. Mudah sekali. Kata Mujahid, la taqulu hadza. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Tidak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Tak mudah itu. Allah yang melembutkan hati-hati kita. Allah yang memberikan anugerah kita bersaudara, berukhuwah Islamiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi fasilitas menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati umat manusia, tidak bakal bisa. Hanya Allah yang melembutkan hati-hati mereka. Katanya Abdah bin Lubabah, fa'araftu annahu afqahu minni, maka saya pun tahu Mujahid lebih faqih daripada aku. Syahidnya adalah, ini bukan perkara mudah. Ketika kita, ikhwan fillah azzakumullah, saling mencinta di antara kita, saling menyayangi di antara kita, saling menghormati di antara kita, kita bertemu, tatap muka, kita bertemu, tegur sapa, kita mengucapkan salam, bisa berjabat tangan, bisa mu'anakah. Itu perkara besar dalam Islam. Itu merupakan nikmat yang begitu agung, yang besar dalam Islam. Enggak semudah yang antum bayangkan. Itu anugerah murni dari Allah Azza wa Jal. Nikmah dari Allah, mauhibah dari Allah semata. Allah lah yang melembutkan hati-hati kita. Allah lah yang menjadikan kita bersaudara, sehingga mudah bagi kita untuk mengucapkan salam kepada yang lain, menziarahi yang lain. Allah yang membuat itu semuanya ada pada kita. Kalau seandainya la qadarullah Allah, Allah cabut itu dari kita, maka yang terjadi pertengkaran, perselisihan, permusuhan, kebencian, kedengkian, berjumpa saling melengos, tidak ada kursapa, tidak ada rasa cinta dan menghormati, tidak ada ukhuwah di antara mereka, walaupun dia tetangga sebelahnya, tidak ada yang namanya nuansa ukhuwah. Walaupun dia orang di depan rumahnya, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Yang muncul permusuhan, yang muncul kebencian. Maka ikhwan fillah azzakumullah, sadarlah, resapi dan hayatilah kondisi yang kita rasakan sekarang ini bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi. Kita saling mencinta, kita saling menghormati, saling menghargai, saling berta'awun, bisa tegur sapa, bisa saling mengucapkan salam. Ukhuwah yang ada pada kita sekarang ini merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Jagalah. Kamu jaga. Jangan dirusak. Dikuatkan, diperkokoh. Jangan dihancurkan. Ukhuwah yang ada pada kita semestinya harus seperti yang digambarkan Nabi kita Muhammad dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dalam hadis yang lain diumpamakan seperti sebuah badan, satu jasad. Harus seperti itu, harus saling menguatkan, harus saling mengokohkan, harus seperti satu jasad. Harus jaga, dilestarikan ukhuwah kita ini, dijaga rasa cinta di antara kita ini, dijaga al-hubbu fillah wal-bughdu fillah di antara kita ini. Ini nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal. Jangan sampai dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Di antara upaya untuk melestarikan dan menjaga ukhuwah ialah menyatukan manhaj, menyatukan akidah, menyatukan prinsip, menyatukan ideologi. Semuanya harus dengan bimbingan Al-Quran Sunnah, dengan pemahaman salaf. Ini kunci utama di antaranya. Dikarenakan ukhuwah kita adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dengan dasar Islam kita, iman kita. Bukan karena kesukuan, bukan karena wilayah, bukan karena daerah, bukan karena dunia. Diperkokohnya satu ini. Akidah kita harus sama, manhaj kita harus sama, prinsip kita harus sama, keimanan kita harus sama, tauhid kita harus sama, prinsip dakwah kita harus sama. Maka akan bersatu dengan bimbingan agama yang mulia ini. Ketika ada yang berbeda, ketika ada yang berselisih, ketika ada yang menyimpang, pasti akan terjadi keretakan. terjadi yang namanya perpecahan, ujungnya adalah permusuhan dikarenakan beda ideologi. Tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan manhaj di antara kita. Tidak boleh ada kerusakan-kerusakan akidah di antara kita. Tidak boleh ada kerusakan-kerusakan prinsip iman dan tauhid di antara kita. Semuanya satu. Dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan melaksanakan segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan, yang bisa mengokohkan ukhuwah kita. Itu sangat banyak dan sangat panjang diulas oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Dan yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan perpecahan di antara kita, perselisihan di antara kita, permusuhan di antara kita. Baik itu ucapan atau perbuatan, ditinggalkan supaya ukhuwah kita kokoh, terjaga, terjalin. Itu pun juga sangat panjang urai dan penjabarannya di kalangan para ulama kita. Globalnya dua ini. Lakukan apa saja yang membuat ukhuwah kita kokoh. Tinggalkan apa saja yang membuat ukhuwah kita rusak. Dengan cara seperti itu, insyaallah taala nikmat Allah yang satu ini akan terus kita rasakan sampai akhir hayat nanti. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Khonabati na'azakumullah. Ada beberapa asas penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing kita untuk menjaga ukhuwah kita dengan cara-cara di atas. Asas yang pertama ialah al-ikhlas was-sidqu fil ukhuwah. Dalam berukhuwah Islamiyah kita harus ikhlas karena Allah, harus jujur, tulus karena Allah azza wa jalla. Ukhuwah kita lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Bukan ukhuwah duniawiyah. Bukan ukhuwah karena tendensi pribadi. Bukan ukhuwah karena kelompok atau suku atau kabilah atau yang lain-lainnya. Ukhuwah kita karena Allah azza wa jalla. Lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ikhlas, jujur, tulus karena Allah. Itu disebutkan dalam banyak riwayat dengan lafaz al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dengan lafaz al-wala wal bara lillah. Al-muwalatu lillah wal-mu'adatu lillah. Itu diambil faedah oleh para ulama adanya tajridul ukhuwah, memurnikan ukhuwah. Kosongkan dari segala tendensi-tendensi selain Allah. Tendensi duniawi hilangkan, tendensi pribadi hilangkan, ma'arif ukhor, niatan-niatan tujuan yang lain hilangkan. Ukhuwah kita hanya untuk Allah semata. Ikhlas, jujur, dan tulus. Yang kedua, asas yang kedua ialah harus ada yang namanya tafahum bainal ikhwah, saling memahami di antara para ikhwah. Memahami tabiat ikhwahnya, memahami karakter saudaranya, memahami kebiasaan dia, memahami kekurangan dan kelebihan temannya. Fungsinya dalam rangka untuk al-islah bainahum, memperbaiki di antara mereka. Untuk at-takamul bainahum, saling melengkapi di antara mereka. Dan muamalahnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dikarenakan dia paham betul bagaimana karakter ikhwah yang satu ini, muamalah dengan dia dengan cara yang terbaik sesuai dengan keadaannya. Ini sangat penting. Dikarenakan kita akan berinteraksi dengan ragam jenis manusia, ragam jenis ikhwah, dengan watak yang berbeda, dengan karakter yang beragam, dengan kebiasaan yang beragam, bahkan dengan latar belakang daerahnya masing-masing, dengan adatnya masing-masing. Maka harus ada at-tafahum, saling memahami kondisi kita masing-masing untuk perbaikan, bukan mencari celah kesalahan. Untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling menjatuhkan. Ini sangat penting, at-tafahum. Ini akan muncul ketika dasarnya ikhlas, dasarnya jujur karena Allah azza wa jalla telah berukhuwah Islamiyah. Tafahum. Dan yang ketiga, harus ada yang namanya al-muwasah. Al-muwasah maknanya umum, saling membantu. Muwasah, ta'awun. Muwasah, saling menyantuni. Muwasah, suka dan duka bersama dengan saudara kita, dengan ikhwah kita. Muwasah, mereka bahagia, kita ikut bahagia. Mereka bersedih hati, kita juga bersedih hati. Selalu ada untuk para ikhwah kita. Ketika mereka memerlukan bantuan kita dengan harta, kita bantu. Mereka memerlukan bantuan kita dengan nasihat dan nasihati. Mereka memerlukan kita dengan khidmat kita, kita khidmat. Mereka memerlukan yang namanya waktu kita, kita kasih waktu. Mereka memerlukan curhatan kepada kita, diterima curhatnya. Dikasih wejangan, dikasih arahan, dikasih bimbingan. Tunjukkan kita bersama dengan mereka. Kita ada untuk mereka. Suka dan duka bersama dengan mereka, untuk mereka, di tengah-tengah mereka. Itu namanya muwasah. Bukan semata-mata ta'awun, tapi lebih daripada itu. Ini adalah konsekuensi besar, asas besar dalam berukhuwah Islamiyah. Harus ada pada kita, barakallahu fikum. Sehingga dengan ini semuanya, ikhwan fillah jazakumullah, yang kita harapkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah salafiyah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah bil khusus dan di antara umat Islam secara umum akan terjaga. Tidak semata terjaga, menjadi indah, menjadi bagus. Nampak muamalah yang bagus, akhlak yang indah, bukan semata-mata bagus, tapi ada nilai ibadahnya kepada Allah azza wa jalla. Dikarenakan kita mengerjakan perintah terkait dengan bab ini semuanya. Berukhuwah dan berpahala. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua sebagai ikhwah mutahabbin, ikhwah yang saling mencinta karena Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjaga ukhuwah ini di antara kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimussalam.